Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Jumat 30 Juni 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar. Kaki tersangka pembunuh ibu kandung diamputasi di Medan. Gelombang tinggi KMP Teluk Sinabang tak bisa sandar di Kuala Bubun. Rumah warga Pasir Putih dilalap api. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, kaki kanan Nasruddin tersangka pelaku pembunuhan mutilasi ibu kandungnya Desa Titimas Kecamatan Babul Rahmah diamputasi akibat terkena tembakan aparat kepolisian jajaran Polres Aceh Tenggara. Tersangka dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas. Kapolres Aceh Tenggara KBP Gugun Hardi Gunawan mengatakan, Nasruddin pelaku pembunuhan mutilasi ibu kandungnya telah selesai dioperasi dan tempurung kaki kanan yang tertembak sudah diamputasi di Rumah Sakit Umum Adan Malik, Medan. Seperti diberitakan sebelumnya, Nasruddin, ayah satu anak, tega membunuh ibu kandungnya, Mise, wanita lansia dengan cara memutilasinya di Desa Titimas. Pelaku setelah mengeksekusi ibunya dilaporkan warga ke polisi dan terpaksa ditembak di kaki bagian kanan oleh aparat kepolisian karena melawan petugas dan tidak mengindahkan permintaan polisi untuk menurunkan parang yang dipegang pelaku. Sederalun, kapal motor penumpang Teluk Sinabang yang berlayar dari Semelu ke Melabuh Kamis sore kemarin yang dijadwalkan tiba Jumat pagi di Pelabuhan Kuala Bubun dilaporkan tak bisa sandar di pelabuhan akibat gelombang tinggi. Untuk keselamatan penumpang, akhirnya KMP Teluk Sinabang dialihkan sandar ke pelabuhan penyeberangan Labuan Haji, Aceh Selatan. Staf usaha SDP Perwakilan Semelu, TM Aulia Tinambunan mengatakan, sesuai informasi yang diterima dari nahkoda KMP Teluk Sinabang, kapal yang tiba tadi pagi itu sudah berusaha untuk sandar di dermaga Bubun, tapi akibat gelombang tinggi membuat tali sandar kapal putus. Sementara itu pihaknya juga mengatakan, bahwa untuk jadwal pelayaran Semelu ke Melabuh selama beberapa hari ke depan dialihkan ke Labuan Haji, mengingat kondisi gelombang di Pelabuhan Bubun belum memungkinkan untuk sandar kapal. Sederalun, satu unit rumah berkonstruksi kayu dan beratapkan rumbia milik Idris Abi di Dusun Bakti Aceh Timur rata dengan tanah setelah terbakar Kamis kemarin pukul 12.30 WIB. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ranto Perlak Rifana mengatakan tak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan Rp85 juta. Rifana mengaku hasil konfirmasinya kepada pemilik rumah. Pemilik rumah belum mengetahui sumber api yang menyebabkan kebakaran tersebut. Saat kejadian, pemilik rumah Idris Abi sedang berada di rumah tetangganya, sedangkan istri dan tiga anaknya sedang mudik Idul Fitri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, arus balik Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah melalui Bandara Cutnya Adin Melabuh, Nagan Raya hingga Jumat siang masih stabil dan belum terlihat lonjakan penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat dari Nagan Raya ke Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang Sumatera Utara sebanyak 54 orang dari total seat pesawat sebanyak 72 kursi. Sedangkan untuk kedatangan dari Kuala Namu, pada Jumat siang sebanyak 47 orang penumpang. Sunardi, seorang petugas Wings Air, mengatakan hingga kemarin jumlah penumpang yang berangkat dan tiba melalui Bandara Cutnya di Nagan Raya masih seperti biasanya. Sederalun, petenis putri asal Amerika Serikat Venus Williams terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan satu orang di dekat kediamannya Palm Beach Gardens, Florida. Hal tersebut dilaporkan kepolisian setempat pada Kamis kemarin. Kecelakaan yang melibatkan dua mobil tersebut terjadi 9 Juni 2017 lalu. Menurut laporan penyidik kepada Reuters, Williams tidak memberikan jalan kepada pengendara lain di persimpangan empat arah. pengendara yang menjadi korban adalah Linda Barson, penumpang yang berada di mobil Barson, Jerome Barson menjadi korban. Jerome Barson meninggal dunia setelah 13 hari dirawat di rumah sakit. Adapun Linda bisa bertahan hidup setelah sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit. Sederlun, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ari Santoso mengatakan kebijakan sekolah 5 hari disusun bukan untuk menggantikan struktur kurikulum yang kini berlaku. Namun kebijakan ini diberlakukan agar satuan pendidikan bisa leluasa dan kreatif dalam memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran. Ari mengatakan dalam kebijakan ini, kurikulum inti tetap disampaikan melalui kegiatan intrakurikuler. Akan tetapi, sesuai Pasal 6 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilakukan di luar kelas. Ari menuturkan beragam aktivitas yang dapat dilakukan siswa dalam Hari Sekolah diantaranya kegiatan pengayaan mata pelajaran, pembimbingan seni dan budaya. Selain itu, pengembangan potensi, minat, bakat, serta kepribadian siswa juga dapat didorong melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 30 Juni 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam. We'll be right back.